cantik. Betul-betul punya kualitas, saudara. Bersama The Rosta, asli dole. Sumpah. Via. Cocok. Yang ini rekor. Wahmud. Diva. Putih. Masa Jiku Yuca. Karya dari Reden Hussein. Terus dah. Ayo direkod, terima kasih. Diva Soto.